kerjaan. Kau bunga dahlia, kau bunga kesayangan. Kau bunga dahlia, bunga dan cantik merawat menjadi rebutan. Sungguh indah di taman, di taman kerinduan. Banyak bunga dan molek, tak semolek dahlia. Kau bunga jahat.